satu tahun. Jadi 300 bulan. Nah, jadi itu maksudnya. Terus itu kalau mengalami haid berarti hukumnya balik sudah. Kalian sudah haid semuanya? Alhamdulillah. Berarti hukumnya wajib sholat. Terus yang kedua, keluarnya air sperma, baik disengaja atau tidak sengaja, karena mimpi basah ataupun yang lainnya. Kalau sudah seorang wanita ataupun laki-laki itu mengalami mimpi basah, maka umurnya sudah balik. Asalkan juga sama seperti tadi, umurnya 9 tahun lebih. Karena di bawah umur 9 tahun tidak mungkin itu bermimpi basah, itu tidak mungkin. Jadi yang berkemungkinan seseorang bermimpi basah 9 tahun lebih. Jadi kalau sudah 9 tahun lebih kemudian dia bermimpi basah, maka dia berarti wajib sholat. Nah, oleh karena itu, kenapa agama itu menganjurkan ketika seorang anak sudah mumayyiz, yaitu umur 7 tahun, bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri, maka hukumnya wajib bagi orang tua. Wajibnya itu kepada orang tua, bukan pada anak itu. Untuk apa? Untuk supaya memerintahkannya melaksanakan sholat. Nah, cukup cuma merintahnya, tapi diajarkan bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Nah, kalau cuma perintah sholat saja, sholatnya gimana? Kan gak mungkin. Nah, oleh karenanya, di sini perintah untuk melaksanakan sholat itu bukan cuma perintah ngomongin sholat, enggak, tapi mengajarkan anak tersebut cara-cara sholat dan seluk-beluk sholat serta mukaddimatus sholat. Artinya sebelum sholat itu apa saja yang harus dilakukan, ada itu haramnya, itu harus tahu. Nah, nanti kalau sama umur 9 tahun atau 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka hukumnya wajib orang tua untuk memukulnya. Nah, kenapa demikian itu diajarkan di dalam agama supaya nanti ketika dia sudah balik dia sudah siap. Gitu. Kenapa? Umur 9 tahun dia balik, 2 tahun sebelumnya dia sudah biasa untuk melaksanakan sholat karena sudah diperintah oleh orang tuanya. Sehingga ketika itu sudah balik pada umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dia sudah siap, sudah biasa, dia tidak akan meninggalkan. Berbeda kalau sholat tidak biasa. Dan tidak pernah dia sholat, tiba-tiba dia balik, langsung sholat, kan nyambung. Nah, oleh karena itu, hikmahnya kenapa agama itu mewajibkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya dari mulai umur mumayyiz, dia sudah diperintahkan untuk sholat, dan ketika berumur 10 tahun dipukul kalau dia tidak melaksanakan sholat. Itu karena apa? Karena supaya dia itu terbiasa, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda seorang itu balik itu adalah kalau dia itu sudah berumur 15 tahun genap, tahdidiyah genap. Misalnya Ustaz lahir 15 tahun yang lalu pada jam 12 hari ini, tanggal 12 Maret misalnya. Nah, maka kalau masih jam 10 enggak wajib sholat. Kalau kita enggak ada tanda-tanda balik yang lainnya, jam 12 PM itu enggak wajib sholat. Kalau sudah jam 12 dan jam 11 enggak wajib sholat. 11.30 enggak wajib sholat. Jam 11.40 enggak wajib sholat. Kalau sudah jam 12 wajib sholat. Artinya ya? Nah, jadi kalau semua didahulukan sholatnya karena duhur sudah masuk dari mulai setengah 12, dia sholat duluan, dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi tidak wajib ya sholatnya. Seperti sholatnya anak kecil itu yang sudah mumayyiz sebelumnya, pahalanya itu dibagi dua, ditulis untuknya. Nanti setelah itu balik dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya, dan juga diperuntukkan ke siapa? Orang tua, orang tuanya. Tapi kalau tidak wajib, ditulis untuk dia sendiri. Dan itu perbedaannya. Nah, tapi lebih baik ini termasuk yang dikecualikan daripada permasalahan sunnah kita melaksanakan sholat di awal waktu, kecuali beberapa masalah. Di antaranya kalau seumpama dia tahu dia akan balik tepat pada waktunya, di mana waktunya itu bukan di awal waktu tapi di pertengahan waktu atau di akhir waktu, lebih diakhirkan supaya sholatnya itu dalam keadaan sempurna, sudah wajib. Karena kan beda antara sholat wajib pahalanya dengan sholat sunnah, itu beda pahalanya. Lebih besar mana? Pahalanya wajib. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tandanya seorang itu balik itu ada di tiga. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz itu berakal. Nah, berakal itu tadi. Dan tandanya orang itu berakal itu kalau makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Orang gila berakal enggak? Nah, enggak. Buktinya dia makan sendiri kok. Iya, emang makan sendiri. Minum sendiri kok. Iya, emang minum sendiri. Pernah lihat orang gila cebok? Nah, enggak pernah. Makanya mereka itu bukan mumai. Mereka tidak berakal. Jadi kalau orang enggak berakal, maka punya wajib sholat. Nanti kalau dia itu sadar, apakah wajib menggantung dan mengganti sholat-sholat pada masa gilanya? Enggak wajib. Asalkan gilanya itu tidak disengaja. Kemudian syarat yang keempat adalah dia suci daripada haid dan nifas. Misalnya bagi kita sekarang dalam keadaan haid, nifas, enggak wajib sholat. Kan? Nah, kalau sudah suci, baru wajib sholat. Cuma ada sebuah pembahasan di sini namanya masalah zuhrul manik sama zawalul manik. Yaitu kalau seumpama kita suci dari haid pada waktu sholat, gimana hukumnya? Kadang-kadang kita itu suci pada waktu sholat, kadang-kadang bukan pada waktu sholat. Ada waktu-waktu sepanjang 24 hari yang bukan waktu sholat? Ada. Yaitu mulai dari terbitnya matahari sampai condongnya matahari ke arah barat. Ini namanya ganah itu. Jadi jangan mempunyai sebuah persepsi bahwasanya ustaz itu selalu benar. Jadi jangan ikuti, jangan jadi orang lantak. Jadi kita harus tidur waktu di majesta. Kita mainnya gitu. Masa jodohnya ke arah timur sih? Ke arah mana? Ada condong arah barat, berarti umumnya masuknya waktu sholat tuh. Jadi mulai terbitnya matahari sampai condongnya matahari atau sampai waktu zuhur itu kan bukan waktu sholat. Iya, memang waktunya sholat. Sholat apa? Sholat duha, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, kalau semua kita suci pada waktu itu, nggak wajib sholat apa-apa. Nggak sebelumnya, nggak setelahnya. Kita suci misalnya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, nggak wajib. Tinggal mati saja, tunggu aja sholat dulu, baru kita wajib sholat. Nah, tapi kalau kita suci pada waktu subuh, suci pada waktu maghrib, suci pada waktu duhur, suci pada waktu asar, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini. Kalau dia mendapatkan waktu, apa namanya itu? Ayo. Waktu darurah. Apa waktu darurah? Waktu darurah itu adalah jika mendapati dari waktu sholat itu sekedar untuk melaksanakan takbiratul ihram. Kau kan takbiratul ihram? Itu apa? Kabira walhamdulillah katsiran. Itu namanya doa ihram. Jadi takbiratul ihram itu Allah Akbar saja. Jadi langsung live. Ayo, jadi yang dah, jangan ngantuk, jangan lapar dah. Ini di depan dah lapar. Ben, jadi sekitar takbiratul ihram atau apalagi lebih, itu namanya berarti dia telah mendapatkan waktu darurat. Kalau dia sudah mendapatkan waktu darurat, maka dia wajib melaksanakan sholat pada waktu itu dan sholat sebelumnya jika bisa di jamak. Misalnya Pak, suci pada waktu duhur dan dia mendapatkan di waktu duhur waktu darurahnya, yaitu sekedar untuk melaksanakan takbir ihram. Jam berapa sekarang? Jam asar itu jam 3 kurang 15 menit. Pas jam setengah 3 lewat 10 menit dia suci. Berarti apa? Masih ada waktu duhur berapa? 5 menit lagi. Nah, 5 menit cukup enggak untuk melaksanakan takbiratul ihram? Apa yang harus dilakukan? Cepat-cepat dia mandi. Cepat-cepat dia mandi. Tanpa itu terburu-buru, biasa aja. Nah, nanti kalau semua masih ada waktu sholat duhurnya, sholat duhur atau adaan. Tapi kalau ternyata sudah keluar, ya sholat duhur sudah selesai. Nah, nggak perlu kita itu menggantung yang sebelumnya. Kenapa? Antara duhur sama subuh nggak bisa dijamak. Nah, kecuali kalau seumpama kita itu mendapatkan suci pada waktu asar dan kita mendapatkan waktu darurahnya sholat asar. Nah, maka hukumnya apa? Cepat-cepat kita mandi, cepat-cepat kita bersuci, kemudian kita melaksanakan sholat asar dan sholat zuhur, karena sholat zuhur sama asar bisa di itu namanya waktu darurat itu. Dan itu namanya turul mani. Nah, jelas semuanya ya. Nah, jadi kalau semua kita masih haid, masih nifas, tidak wajib sholat. Batas seseorang tidak wajib sholat karena haid nifas itu berapa lama? 20 hari. Jadi jangan sampai dibangunin terus head sudah 15 hari head terus sampai kapan gitu. Nah, jadi batasnya itu boleh kita batalkan. Hey, bangun sholat head misalnya itu cuma 15 hari paling banyak. Fem, Allah tidak bisa dibohong. Mungkin kita kalau kita katakan lagi head ya kita percaya aja. Gak usah paksa, coba lihat dulu softwarenya. Gak perlu begitu ya. Nah kita. Nah, kita itu menghukumi secara zahir saja. Kalau dia mengatakan itu sebenarnya. Tapi jangan salahkan Allah kalau seumpama Allah memberikan musibah kepadanya karena kebohongannya. Kenapa yang berlaku itu adalah sistemnya Allah. Wa ya'mal su'an yujzabihi. Barang siapa yang beramal dengan amal keburukan atau perbuatan dosa, dikalah sama Allah. Nah, mungkin kita bisa membohongi, merekayasa, berkelit daripada seorang guru, daripada seorang pengurus, daripada ketua kamar dan sebagainya. Tapi Allah bisa. Allah tidak bisa ditipu. Allah bisa melihat. Allah bisa mengetahui. Dan Allah sangat meliputi dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik zahir maupun batin. Jadi, seserah. Silakan kita bohong sekali. Allah akan mempersiapkan suatu musibah untuk kita. Bohong dua kali dipersiapkan, dua musibah atau lebih. Jadi itu pasti itu. Nah, makanya kan sebaik-baik dunia dan semua kebaikan dunia serta kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan semuanya itu enggak mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah, kecuali dengan keimanan kepada Allah, kecuali dengan Islam. Gak mungkin, dengan maksiat itu gak mungkin. Gak ada orang ceritanya itu bahagia karena maksiat, gak mungkin. Orang yang bahagia itu adalah orang dekat pada Allah. Kenapa? Yang mengetahui dengan kebahagiaan Allah, yang menciptakan kebahagiaan Allah, yang memberikan kebahagiaan juga Allah, yang menggariskan kebahagiaan itu bagaimana dapatkan juga Allah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan itu tanpa Allah? Semua itu ada pada Allah. Angin tentunya pada siapa? Allah. Tumbuhan? Allah. Air? Allah. Matahari, Allah, di bumi, semuanya tentunya pada Allah. Terus kita bagaimana kita mau punya keyakinan bahwasanya yang namanya kebahagiaan bisa kita raih walaupun kita itu melanggar perintah Allah, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Siapapun dia, apapun namanya, budaya yang bagaimanapun, selama itu bertentangan dengan syariat Allah, ketahuilah itu adalah alamat atau pertanda seseorang akan melakukan kesengsaraan. Percayalah pada itu. Nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Apa yang harus kita lakukan? Sholat. Sholat wajib laksanakan. Nggak boleh bohong, jangan bohong. Nggak boleh menipu, jangan menipu. Nggak boleh berkata yang menyakitkan, jangan berkata yang menyakitkan. Nggak boleh marah, jangan marah. Nah, jadi semua yang diperintahkan Allah itu laksanakan. Semua yang dilarangnya jauh. Di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pasti yang mungkin ya. Nah, jadi walaupun kita nggak punya orang tua, walaupun kita nggak punya backingan, walaupun kita tidak punya orang yang besar, walaupun kita tidak dekat pada siapapun yang berkuasa, walaupun, tapi yang terasa seperti ini. Makanya Nabi SAW menggambarkan berapa banyak seorang itu yang tidak dianggap oleh manusia. Bajunya lusuh, kotor, mukanya juga tidak bersih. Tapi kalau dia mengangkat tangannya langsung. Nah, kenapa? Nah, mereka lah yang dipandang oleh Allah. Inna Allah alaihi wa sallam. Wala yasamikum walakin yadullah ila qulubikum wa ma'akum. Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah melihat badannya bersih, wajahnya tampan, enggak pernah dilihat sama sekali. Karena itu semuanya sama seperti yang namanya hiasan dunia, yang namanya kebun-kebun yang indah, yang namanya pantai yang indah. Kadang-kadang ada di tempat muslim, kadang-kadang ada di tempat yang bukan muslim. Tapi itu siapa saja bisa. Orang Afrika hitam, tapi mereka punya keistimewaan. Orang-orang Eropa yang ganteng, putih, kemerah-merahan, tapi mereka punya kekurangan. Semuanya seperti itu. Dari segi ciptaan seperti itu, Allah Ta'ala. Tapi itu tidak menggambarkan akan ridho Allah, rahmat Allah, keberkahan Allah, kecuali kalau itu bertakwa kepada Allah. Nah, jadi dipahami benar-benar bahwasanya kalau kita ingin meraih kebahagiaan, kesuksesan, bahagia dunia dan akhirat, maka caranya itu tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain kecuali kita itu kembali kepada Allah dengan cara bertakwa kepada Allah. Kemudian syarat yang kelima adalah sampainya dakwah. Dia pernah mendengar tentang keislaman, pernah mendengar tentang Nabi Muhammad, pernah mendengar tentang Tuhan Allah, pernah mendengar yang namanya syariat Islam. Nah, sehingga apa? Kalau dia tidak pernah mendengar, sama sekali. Ya memang sekarang itu hampir dikatakan sudah, siapa yang tidak pernah mendengar tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang ISIS, teroris dan sebagainya, yang mereka itu menggambarkan Islam seperti itu, misalnya. Semuanya tahu. Bahkan mereka yang membuat besar Islam, ya mereka sendiri. Yang membuat ISIS, yang mempropaganda Islam, ya mereka sendiri. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Islam dengan ucapan mereka, fitnahan mereka, coletahan mereka dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tidak berkenan. Terus agamanya akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Tidak bakal mati dakwah. Padahalnya kan baru-baru ini ada seorang profesor yang berasal dari Amerika yang dia itu membuat penelitian. Ternyata agama yang ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ternyata cuma satu, yaitu agama Islam. Yahudi juga Islam dulu, Nasrani juga Islam dulu, tapi sekarang tersesat. Kenapa? Nabinya satu. Nabi-Nya juga dari atas langit, utusan dari Allah. Yang mengangkat mereka itu juga Allah. Yang memberikan wahyu kepada mereka juga Allah, melalui juga Jibril sana. Cuma kemudian dirubah, Injilnya diganti, Zaburnya juga dirubah, Tauratnya seperti itu juga. Akhirnya jadilah agama-agama sendiri yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau agama yang dibuat oleh Allah Ta'ala, yang turun dari atas langit, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jadilah itu Islam itu. Sebenarnya ketika Nabi Asam melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, maka Nabi Asam bertanya, kenapa kalian itu berpuasa pada hari Asyura? Ya karena pada hari itu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Kami lebih berhak untuk merayakan hari keselamatan Nabi Musa daripada kalian. Nah, kenapa? Nabi Musa itu adalah saudaranya Nabi. Nabi Musa itu posisinya sama seperti Nabi. Nabi juga seorang Nabi, seorang Rasul, cuma beda. Nabi SAW mengatakan kalau Nabi Musa itu hanya diutus Bani Israel. Tapi kalau Nabi SAW itu diutus pada seluruh sekalian alam. Nah, sehingga Nabi SAW sampai dalam hadisnya, Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tiba'i. Kalau semua Nabi Musa itu hidup sekarang ini, maka itu tidak ada pilihan lain kecuali harus ikut kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat Nabi Muhammad satu-satunya syariat yang semua kafah pada sekalian alam semuanya, yang hitam, yang putih, semua ras, semua kabilah harus beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, apakah ada kemungkinan seseorang itu tidak pernah sampai kepadanya dakwahnya Islam, syariat Islam, berita tentang Islam, berita tentang Nabi Muhammad, berita tentang Allah mensyariatkan agama ini? Nah, kalau semua ada yang semacam itu, berarti apa? Tidak wajib dia sholat. Seperti orang yang primitif yang hidup di dalam hutan, tidak pernah lihat televisi, tidak pernah keluar, tidak pernah ketemu sama keramaian dan sebagainya. Seperti Tarzan itu kalau ada sembuhan misalnya, tidak wajib sholat, tidak wajib sholat, tidak apa-apa. Tidak ada yang dakwah sama dia. Yang dakwah sama dia harimau, gajah dan sebagainya. Makanya ngomongnya cuma ngomongnya apa? Nah, bisa. Tidak bisa ngomong dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, syaratnya itu adalah salamatul khawas, panca inderanya itu lengkap. Maka barang siapa yang diciptakan dalam keadaan buta matanya, tuli telinganya, gak wajib sholat. Sampai dia mati gak wajib sholat. Kenapa demikian? Bagaimana caranya dia tahu? Bagaimana caranya kita mengajarinya? sholat orang ditutuli mata, tutuli telinganya, buta matanya. Gimana cara masih tahu? Kalau cuma buta matanya, kasih tahu, dia punya telinga. Kamu itu wajib sholat loh. Orang Islam itu wajib sholat. Sholat itu gimana? Ayo ikut di gerakanku ya, gini. Dia bisa mendengar. Atau dia tuli, tapi dia bisa melihat. Maka ditulis, sholat itu wajib. Enggak, sholat pecut. Kelihatan dia, enggak bisa dengar, tapi dia dengar. Sholat itu gini, ikuti gerakanku, misalnya. Dia bisa mengikutinya, sehingga apa wajib dia sholat. Tapi kalau sholat itu diciptakan dalam keadaan buta matanya, tuli telinganya, gimana cara memberitahukan dia? Ayo, gimana caranya? Enggak bisa kan? Nah, makanya di sini syaratkan. Syaratnya wajibnya sholat itu adalah dia itu dilahirkan dalam keadaan panca inderanya itu dalam keadaan sempurna. Maksudnya panca indera itu adalah penglihatan dan pendengaran. Kalau penciumannya tidak berfungsi, tidak ada masalah selama dia bisa melihat, selama dia wajib sholat. Atau panca indera meraba, dia tidak bisa misalnya, karena dia itu lumpuh, tidak ada masalah, tetap wajib sholat. Tapi kalau sudah dia itu diciptakan dalam keadaan buta dan tuli, tidak wajib sholat. Sampai dia itu bisa atau mendapatkan mukjizat, dia itu mendapatkan apa karomah, dia itu bisa mendapatkan penglihatan dan juga mendapatkan bisa mendengar, maka hukumnya dari saat itulah dia itu wajib sholat. Kalau enggak sampai seperti itu juga terus sampai dia mati, tidak wajib sholat sampai dia mati. Nah, berbeda kalau seperti seorang manusia dilahirkan dalam keadaan dia sempurna, dilahirkan dalam keadaan sempurna, dia itu pernah mendengar, dia pernah melihat, tiba-tiba celaka, alhamdulillah, akhirnya dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Gimana hukumnya? Tetap wajib sholat. Wajib sholat baginya. Nah, tapi kalau seumpama dia itu dilahirkan dari mulai kecil dia buta dan dia tidak bisa mendengar, maka hukumnya wajib sholat. Nah, itulah 6 syarat wajibnya sholat. Jika terpenuhi pada diri seseorang, maka hukumnya wajib dia sholat. Nah, tapi kalau tidak terpenuhi syarat yang 6 ini, enggak wajib ya sholat. Nah itu, jadi dalam sholat itu ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya sholat. Nah, jadi kita akan bahas syaratnya sah sholat. Sekarang kita pindah kepada kitab yang lainnya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jalal ma'alif wa hafidhahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jalal dimahasalah. Bahwa min a'zami ibadat. Ma zilna fi fasal rabi. Ya anna qalilal ilmu khairun min katsiril ibadah. Kita masih membahas di dalam pasal yang keempat, yaitu pembahasan tentang bahwasanya sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah. Sedikit mencari ilmu, sedikit menyebarkan ilmu, waktunya sedikit, tapi belajar ilmu, tapi menyebarkan ilmu itu lebih baik daripada banyak waktu kita gunakan untuk ibadah. Kenapa? Ilmu itu adalah paling afdolnya ibadah yang sunnah setelah ibadah yang wajib. Bahwa min azamil ibadat, belajar ilmu maupun menyebarkan ilmu itu adalah paling afdalnya ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la huduru majlisi ilmi afdalu min salati alfi raqatin wa iyadati alfi marijin wa syuhudi alfi janazatin. Jadi hajar kita itu majlis seperti sekarang ini sesaat, satu jam saja, itu lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada kita menyambangi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada kita mengantarkan 1000 jenazah yang tidak mungkin kita melaksanakannya dalam waktu sehari. 1000 rakaat kita laksanakan dalam waktu sehari, menyambangi 1000 orang sakit sehari, yang sakit sini berapa 1000 orang? Enggak kan? Jadi kita sulit mau laksanakan, tapi hadir majelis taklim ini kita dapatkan pahalanya itu, sehingga bisa kita bayangkan habis subuh kamu dapat pahala itu, kemudian selepas kamu sarapan dari 8:30 to 9, satu pahala. 9:30 to 10, satu pahala. Dari 10:00 to 11, satu pahala. Kemudian 11:00 to 12, satu pahala. Berapa banyak? Nanti habis zuhur, baca lagi 2 jam lagi untuk belajar. Habis maghrib, belajar lagi. Habis isya, belajar lagi. Apa tersan kalau kalian itu dicintai oleh Allah? termasuk yang paling banyak pahala, pahalanya. Harusnya kalian tuh bersyukur pada Allah Ta'ala, bukan malah apa? Malah mengeluh, malah sambat. Jadi gak ada kalian tuh berada di penjara suci, bukan, tapi kalian berada di surga. Dan kalian sekarang berada di surga. Jadi yang namanya surga itu adalah sebuah tempat di dunia. Yang namanya surga itu adalah sebuah tempat yang kita itu ada pertalian dengan Allah Ta'ala, itu namanya surga. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Dari aku dengan mimbarku itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Kenapa? Di situ kita itu banyak beribadah. Di situ kita membuat pertalian dengan Allah Ta'ala. Di situ kita buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka tempat-tempat semacam itu dianggap sebagai raudhatun min riyadil jannah. Nah, kalian sekarang berada di tempat surga. Jadi yang merasa bahagia, yang merasa gembira, yang merasa senang, lebih senang daripada di rumah, nah, berarti itu termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah, inayahnya serta maunahnya dan pemberiannya kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk semacam itu. Kemudian kata beliau, wal fadailul mustajadat, dan keutamaan-keutamaan yang dianggap baik. Ilmu itu adalah keutamaan yang paling baik. Ilallahi ta'ala rabbil bariyat wa anil istighala bihi min afdali ta'at, dan bahwasanya menyibukkan diri dengan mencari ilmu ataupun menyebarkan ilmu atau mutala'ah ilmu atau mengulang-ulang ilmu itu adalah paling afdalnya ta'at. Paling afdalnya ta'at itu adalah ilmu. Kenapa? Ilmu itu sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu, ilmu itu adalah sebuah ibadah yang menular kebaikannya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk umat, untuk orang lain. Sedangkan kaidah mengatakan setiap kebaikan yang bukan dirasakan oleh pribadi tapi dirasakan bersama-sama itu lebih besar pahalanya ketimbang ibadah yang hanya individu saja, individual saja yang merasakan kebaikannya itu. Waula ma'un fikot fihi nafa'isul awqat, bahkan yang namanya nafas kita, satu nafas demi nafas yang lainnya, itu kan yang paling berharga yang kita miliki. Lebih berharga daripada nyawa itu sendiri, lebih berharga daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Karena pasal tiap nafas itu, satu kali nafas sudah nafas kembali selama-lamanya benar-benar. Nafas tadi yang kita hembuskan pada waktu yang lalu tadi, itu adalah satu makhluk Allah yang baru, dia akan kembali selama-lamanya yang baru. Yang nantinya itu akan memberikan sebuah kesaksian buat kita semuanya. Yauma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka. Itu artinya. Jadi hari-hari, saat-saat pun, waktu-waktu, menit-menit, detik-detik itu semua itu ada waktu, ada kesaksiannya sendiri. Yaitu jam 8 kurang 12 menit. Kalian semua WSC CPR yang berada di dalam luar dapat tertulis sebagai yang beribadah kepada Allah. Waktu itu akan menjadi saksi bagi kita semua. Dan waktu itulah yang menolong kalian, membantu kalian untuk apa, mendapatkan keberkahan. Itu artinya wamay aman miskola darotin khairan. Yahu fitun yang kemudian akhirah. Dengan apa? Bil yusur, wasa'ada, wal farah, wal qiyada, wal inayah, wal rihayah. Semuanya ini dapatkan berkatnya. Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Apa yang bisa terlakukan? Lakukan. Sama seperti kalau semua kita mau punya sesuatu yang berharga, tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang sangat berharga. Misalnya bolpen besar ini, bolpen mahal. Bukan seperti bolpen kalian pakai itu. Nah, ini mahal. Jadi cukup untuk bayar bulanan kalian berapa bulan. Ya kan? Misalnya apa? Ustaz mau beri kepada siapa orang, kepada kalian? Enggak, kecuali saya berikan kepada orang yang paling berharga. Ada orang yang berharga pada Ustaz, saya mungkin berikan kepada dia. Karena apa? Ini berharga. Tapi kalau Ustaz punya korban sama kalian, dan kalian minta Ustaz kasih semua. Tapi kalau ini mau diberi kepada kalian, dapat ratusan, maka Ustaz seribu. Ya kan? Itu maksudnya. Sesuatu yang kita hargai, yang bernilai tinggi, yang kita miliki, pasti kita tidak akan berikan kecuali untuk sesuatu yang paling berharga. Dan kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, sesuatu yang kita berikan kan tergantung pada orangnya, ya kan? Misalnya anak pondok, kasih makanan biasa aja sudah nikmat banget. Nah, tadi kalau mau ngasih Ustaz pasti kalian mikir. Pantas gak ya, Ustaz anak mau beli rujak di kampung. Kenapa? Mau berangkat dia Ustaz setiap misalnya. Nah, kan artinya apa? Ya rujak, artinya Ustaz juga makan rujak, tentang rujak dan sebagainya. Tapi kan, karena mau ngasihnya itu kan gak enak gitu lah. Memang. Tapi kalau ahli toko dalwah mau beli toko roti di roti dalwah sih lah. Beli dengan harga sekian, mau kasih dengan harga sekian. Nah, kamu cuma dia itu. Kenapa? Dia siapa yang mau dikasih? Awalnya pula waktu yang kita miliki itu lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Sehingga apa? Jangan kita gunakan kecuali untuk sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga di dunianya apa? Tadi sebutkan. Yang paling berharga itu adalah ketaatan kepada Allah. Apapun bentuknya, mau berzikir silakan, mau bertafakur silakan, mau bantu orang lain silakan, pokoknya semuanya diperintahkan oleh Allah Taala laksanakan. Yang wajib, yang sunnah terus kita penuhi waktu kita. Dengan demikian Allah Taala akan memberikan pahala dan juga balasannya yang sering timpal dengan apa yang telah kita lakukan. Apa balasannya Allah Taala? Kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan untuk kita. Yang pedulikan orang, kita kan sama, karena ini banyak orang yang pedulikan orang lain. Mau begini lihat dulu sama orang. Ngapain? Jadi saat ini kita itu pedulikan Allah. Percayalah, yakinlah, yang namanya kemuliaan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innal izzata lillahi jami'an. Allah punya. Bagaimana sih caranya orang itu kalau kita berbicara diam semuanya? Kita malu. Gimana cara kita mau baca kepada Allah? Bertakwalah kepada Allah. Karena orang bertakwa itu adalah raja yang sebenarnya. Pernah suatu waktu Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuita. Nah, kenapa kita itu sebutkan nama-nama para ulia di dalam majlis ini? Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Darwis, oleh Syekh siapa lagi? Marhi dan sebagainya. Kita mengucapkan para aulia, para ulama itu dengan tujuan apa? Supaya turun rahmat. Jadi kisolihin atan dilur rahmat. Dengan kita itu menyebut nama-nama orang saleh, maka akan turun rahmat. Ini yang lebih paling, dia itu dapat kemuliaan sampai sekarang. Padahal dia sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kita sebutkan namanya. Kenapa? Berkat taat. Bukan karena berkat maksiat. Berkat taat. Orang tidak mulia kecuali karena taat. Orang itu tidak dihargai kecuali karena taat. Orang itu tidak paling bahagia kecuali karena taat. Orang yang paling bahagia siapa? Orang yang paling bertakwa. Umayyad taqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu umayyad tawakkal Allah bahwa dan tentu orang maksiat selalu dirundung masalah demi masalah. Dan yang namanya hatinya itu sepi. Terus kenapa? Karena dia termasuk orang yang melawan kepada Allah. Nah, jadi kalau ingin bahagia, hindari dosa, laksanakan segala macam taat. Terus laksanakan, karena kita sedang berpacu dengan waktu. Waktu itu apa? Mengumpulkan poin. Poin demi poin, poin demi poin, sama poin yang ditetapkan Allah Ta'ala. Dan itu misteri. Maka kita akan menjadi naik tingkatannya menjadi soleh yang soleh. Siapa soleh soleh itu yang merasakan semua hak Allah, hak manusia. Haknya guru kita laksanakan, haknya tetangga kita laksanakan, haknya sesama muslim kita laksanakan, haknya sesama manusia kita laksanakan, haknya sesama makhluk kita laksanakan, semua haknya Allah kita laksanakan. Dan sementara hak Allah kita, hak kita tidak pada Allah. Jangan terlalu sama orang, tahu kan? Kenapa? Kita dijahili sama orang, kok sabar. Nanti Allah yang balas. Pastikan, tunggu aja nanti lihat, pasti dia dibalas. Kita sabar saja. Kenapa? Itulah yang terjadi. Dan tidak mungkin luput. Sampai-sampai Allah, Nabi SAW dari saking kesiannya kepada kita, saking rahmatnya kepada kita, beliau sendiri itu bersumpah untuk meyakinkan kepada umatnya. Wallahi, inilah uksimu ala salasin. Demi Allah, aku bersumpah kepada tiga hal. Artinya apa? Tanpa sumpah pun pasti Nabi SAW benar ucapannya. Kenapa? Allah Ta'ala sedang mensifatkan ucapan Nabi di dalam Al-Quran, ma yasifu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi semua yang dicapai itu bersama dengan wahyu Allah. Tidak mungkin salah, tidak mungkin luput. Pasti benar, pasti tepat, pasti terbukti, pasti terlaksana. Tidak mungkin salah. Itu yang harus kita yakinkan dalam hati kita. Ini ditambah lagi, bersumpah lagi Nabi Muhammad. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya tiga. Yang pertama adalah madzulima abdun bima dzalamati. Fasabara alaiha illa wazadallahu izzan wa rifa'a. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh orang lain, diludahi, dimarahi, baik dicolok matanya, dipukul, disakiti dengan ucapan dan sebagainya, tapi dia sabar. Dia sabar. Kecuali pasti Allah akan menambah kemuliaannya dan tinggi derajatnya. Kalau saya tinggi derajatnya, Allah menginginkan orang itu tinggi derajatnya, siapa bisa menghalangi? Mayyurjibillah bala muhinalah. Siapa yang Allah kehendaki dengan dia itu mulia, tidak ada yang bisa menghinakan dia. Tapi sebaliknya, wa mayyuhinillah bala mukrimah. Sedangkan yang Allah berkehendak orang itu hina, tidak ada yang bisa untuk memuliakan dia. Siapapun yang memuliakan dia, walaupun masukkan TV, masukkan koran, sebagainya, Allah berkehendak ini orang hina, pasti hina. Karena ba'al izzah kullu hadil, semua yang kemuliaan itu dengan Allah. Itu rugi kita. Banyak gak enak sama orang, mungkin gak enak sama orang. Emang kita digaji berapa sama orang? Dikasih makan apa sama orang? Allah yang kasih semuanya. Allah yang kasih kekuatan kita, Allah yang kasih cahaya kita, Allah yang kasih ide kita, Allah yang kasih nyawa kita, Allah yang kasih kesempatan kita, Allah. Manusia siapa? Walaupun orang dua, Allah pun bisa siapa buat kita. Mereka cuma perantara saja, karena Allah berkehendak kita berada di dalam rahimnya orang tua. Karena Allah yang kita kita wajib untuk mentaati orang tua, Allah yang merintahkan. Kalau enggak itu enggak perlu. Mungkin kita enggak wajib untuk menghormati mereka, tapi Allah mewajibkan kita ikut. Semua kepada Allah. Jadi sama sekali tidak bisa manusia berbuat apapun. Bahkan itu ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, "Law ijtama'al insu wal jinnu 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa ijtama'al insu wal jinnu 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma katabahu Allah 'alaik." Jadi seumpama seluruh manusia, seluruh jin, mereka bersatu padu untuk memberikan suatu kebaikan kepada kamu, tidak akan berasa. Kalau enggak berkehendak, enggak berkehendak. Tapi sebaliknya, kalau semua manusia, semua jin ingin membahayakan kamu, Allah juga tidak berkehendak, enggak akan juga terasa. Tapi kalau yang berkehendak, ya Allah enggak ada yang bisa. Jadi mau enggak kamu itu dikehendaki dalam kebaikan? Mau enggak kalian dikehendaki dalam kebahagiaan? Mau tidak kalian dikehendaki dalam keamanan dan kesentosaan? Caranya gimana? Taat kepada Allah. Cintailah Allah. Makanya di sini kita tahu, oh ternyata semuanya dari Allah. Kita mengenal Nabi Muhammad juga karena Allah. Karena Nabi Muhammad adanya berkat Allah. Yang patut kita cintai siapa? Allah. Karena semuanya dari Allah. Sama seperti misalnya yang ngasih uang jajan kamu bulan, yang biaya kamu bulan, yang membawa kamu ke dokter bulan, yang menyiapkan makan kamu bulan. Pasti kamu terikat kepada dia, ya kan? Akhirnya semua Allah. Yang menyiapkan makanan, Allah. Yang menggerakkan orang itu menyiapkan makanan kita, Allah. Yang menjadikan lidah kita itu enak makan, Allah. Siapa lihat, kalau Allah tidak berkehendak, makan tidak enak. Kita tidak bisa makan. Nah, semuanya Allah. Nah, lalu kita bagaimana dengan Allah? Makanya kan, biarlah kan kita itu bertafakur, mengevaluasi diri, kemudian kita itu merenung, melihat bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Nanti kita tambah cinta. Makanya kan dikatakan enggak kenal maka tak harus kenal dengan Allah. Jadi semua yang diajarkan oleh guru-guru kalian di pondok ini itu adalah sebuah pengenalan kepada kalian kepada Allah. Untuk siapa? Untuk supaya apa? Supaya kalian cinta. Kalian cinta kepada Allah, kalian akan cinta. Pada siapa? Pada Allah. Kalau saya cinta Allah Ta'ala, semuanya manusia harus, mau gak mau, harus cinta. Mau gak mau, harus tunduk. Mau gak mau, harus turut. Semua digendamannya. Apa enggak bisa? Jadi seluruh manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, tidak bisa. Nah, masalahnya kita itu, buat apa kita itu mencari-cari jiran-jiran para manusia? Maka itu yang memberikan Allah. Itu yang pertama. Nah, jadi biarkan kamu itu posisikan di dalam posisi orang yang dizalimi. Jangan dizalimi. Kalau sudah kalian menzalimi satu kali, berarti kalian siap, harus siap untuk apa? Mendapatkan ujian, cobaan, musibah, dan keapesan. Yang semua itu karena apa? Karena kita sendiri, ulah kita sendiri. Jadi kita harus hati-hati. Mau ngomong hati-hati. Mau bertindak hati-hati. mau bahkan terlintas dalam hati kita sesuatu tentang selain kita, hati-hati. Udah yang paling banyak lebih baik kita dan urusi diri kita sendiri, jangan urusi kita sendiri. Sambilan kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, laksanakan. Yang dilarang Allah telah jauhi. Terus ya. Kalau kita ngurusi manusia, akhirnya nggak habis-habis pikir. Kenapa? Karena setiap kali kita membuka sebuah pikiran tentang manusia, berarti itu pintu yang dijadikan Allah oleh setan untuk mengganggu kita. Berapa banyak kita pikirkan, berapa banyak itu pula berarti setan masuk di situ. Kalau kita tidak ngurusi manusia, yang kita urus adalah Allah. Allah yang akan ngurusi. Gitu dong. Nanti semua? Bisa enggak sekarang untuk tidak mempedulikan orang lain ketika mendalimi kita? Bahkan harus bersyukur. Kenapa? Kita mau diangkat derajatnya. Kenapa? Berdasarkan sumpahnya Nabi. Ma'adulim ma'abdul bimadra majid. Fasobar wa'alaiha illa wa zaradahullahu izan wa rifatan. Tidak ada seorang pun yang didalimi oleh orang lain. Lalu dia sabar. Salahnya apa? Sabar. Tawarnya sabaran, enggak balas. Enggak sabar, enggak balas sama sekali. Jangan cuma enggak balas kenapa? Karena takut sama orang, jangan karena Allah. Enggak balas karena Allah. Gimana caranya satu nak melaksanakan itu? Gampang, Nabi Muhammad sudah menjelaskannya. Kun mal khalqiqan, bersamalah, tinggallah bersama makhluk seakan tidak ada makhluk kecuali Allah. Yang menggerakkan orang bicara ini Allah, yang menggerakkan orang itu bertindak ini Allah. Udah kita tahu gitu Allah, kita terima. Caranya seperti itu. Tapi ngomongnya mudah, melaksanakannya prakteknya susah. Tapi makanya kalian itu berada di pondok itu mujahadah. Untuk apa? Menjadi orang yang paling mulia di tempat kalian semuanya. Sehingga semuanya di kota kalian, apa kata kalian? Malaikat nunggu perintah kalian. Semua manusia tunduk kepada kalian. Bisa itu? Bisa. Ingat gak pernah ceritanya? Seorang waliyah. Kita paling senang kalau seumpama diceritakan tentang seorang waliyah. Kenapa? Walinya itu banyak, waliyahnya sedikit. Kadang-kadang kalau seumpama gak disebutkan mana walinya, kok disebutkan haul-haul bulan-bulan. Gak tahu ini perempuan, gak ada. Ini yang diziarahi kuburannya bulan-bulan, berlaki semuanya pakai perempuan. Nah, sedih juga kan, walaupun Ustaz bukan dari jenis perempuan. Nah, karena Ustaz diberikan tugas di antara perempuan. Tapi Ustaz yakin, insya Allah, mulanya Ustaz ini semuanya jadi aulia. Kalian gimana? Putuskan hubungan dengan manusia sama Allah. Yang peduli pada manusia, yang begini pada manusia, minta pada Allah semuanya. Nah, bisa, bisa. Walaupun prakteknya susah. Kenapa prakteknya susah? Setan gak bisa diam. Gak mau, setan itu maunya kalian semuanya itu sudah diincar namanya. Kamu harus temani aku ya di neraka. Kamu harus temani aku di neraka. Tuh, setiap tidur itu ditiup. Supaya apa? Supaya kamu itu tidur lama. Gak usah bangun malam, gak usah. Kenapa ya bangun malam? Akhirnya aku susah dia mau masuk sama kalian. Jadi terus dia tipu gitu. Nah, ya, kalau perempuan itu kalau sudah ngomong seriwis, luar biasa. Nah, ya, karena ada setan. Ya mau, udah, stop. Gak bicara, kecuali itu kebaikan. Nah, oleh karena mujahadah yang akan datang ini seminggu, kita akan berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Ingat, pembicaraan yang ada faedahnya itu adalah yang kembali faedahnya kepada kita, baik dari segi dunia maupun akhirat. Dari segi dunia misalnya gimana? Kak, gimana sih caranya supaya rambut ini gak banyak kutunya? Nah, itu gak apa-apa. Ngomong, oh gini, pakai sampo detox. Misalnya. Atau apa? Pakai apa? Detox. Detox. Apa detox? Ternyata Ustaz tahu, kalian banyak tahu, berarti banyak sudah maksud. Ternyata Ustaz salah ucap, karena Ustaz belum pernah mengucapkan. Nah, jadi alhamdulillah berarti oh jadi kalian kalau kalian pakai itu ya. Jadi seperti itu nggak apa. Nah, misalnya apa? Kuku itu panjang apa bagusnya apa nggak panjang sih? Misalnya oh jangan, Ben, nggak bagus itu panjang itu karena bisa kuman bahkan diantara sebab-sebab kanker. Serpik dan sebagainya, kanker kulit itu karena kukunya manusia. Ada berkaitan dengan dunia, walaupun ada kaitan dengan dengan agama juga. Misalnya apa? Yang namanya tanaman itu ya, itu disiraminya itu berapa kali sehari? Ada yang sehari dua kali, ada yang cukup sehari sekali. Kalau tanaman-tanaman seperti bunga anggrek itu cukup sekali saja sehari. Nah itu kan kaitan dengan dunia. Nggak apa-apa, manfaat. Gimana sih kawannya bikin tulis Pak Alis? Nah, saya nggak tahu gimana sih caranya, saya tanya misalnya. Gimana sih cara menulis Alis? Hanya dijelaskan sama kalian. Gini loh, yang pertama harus lihat kaca dulu, Ustaz. Itu ambil tulisnya, apa namanya? Pensilnya, itu mulai dari sini, jadi ya, sini saja, dan dari sini misalnya. Oh, gitu caranya, Ustaz paham. Nah, gitu. Itu dari tanaman di dunia, karena Ustaz tidak pakai. Ustaz tidak pernah pakai tulis-tulis begini. Ya. Nah, itu kita dunia, tapi kan apa? Jadi saya tahu. Enggak apa-apa, apa? Urusan akhirat itu lebih baik. Dunia atau akhirat silakan. Nah, tapi kalau sudah bicara yang dosa, apalagi yang tidak ada manfaatnya dunia pun akhirat, apalagi dosa, jangan. Minggu ini kita akan bahasakan dengan konsekuensi kalau seumpama kita dengan hati kecil kita mengatakan dan memvonis kita telah berbicara dengan yang tidak ada faedahnya, maka kita harus sebagai apa sanksinya, kita membaca salawat sebanyak 100 kali. Siap? Ya. Dan setiap orang kalau dinilai baca ucapan itu tidak ada faedahnya, maka harus dia membaca dengan lisan yang fasih. Min husni islami mar'i tarkuhu. Ayo baca semua. Min husni islami mar'i tarkuhu. Setiap dengar kita ada faedah, ada ucapan yang tidak ada faedahnya, langsung minus nih Islam mati tangguh. Nah, berarti apa? Ada tiga mujahadah. Yang pertama, kita jangan berbicara dengan yang tidak ada faedah. Ya. Yang kedua, kita harus menegur orang yang berbicara tidak faedah. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur kita berbicara yang tidak ada faedahnya, sesuai dengan janji kita sendiri kepada diri kita untuk langkah mujahadah, kita membaca salawat 100 kali. Tujuh? Tujuh. Minggu lamanya, dari mulai hari Senin sampai ke Senin yang akan datang. Nah, pasti yang namanya malaikat itu bersyukur banget gitu. Kenapa gak capek nulisnya? Jadi mulai sekarang awas, mulai keluar dari masalah udah. Jangan bicara, itu artis itu gimana ya? Itu si selebriti keluarga itu udah luar itu gini-gini, ada usah. Yang tidak ada faedahnya, tidak usah. Nanti enggak? Nah, misalnya Pak Matahari kok panas ya? Tidak apa-apa, ada faedahnya itu. Nah, tapi kalau sudah yang terkait dengan tidak ada faedahnya, jangan kita bicarakan. Apalagi yang terkait dengan dosa. Ayo semuanya. Nah, ayo sekarang semuanya janji. Dan Allah yang menyaksikan. Biasakan kita itu berjanji bukan kepada Ustaz, tapi kepada Allah. Ya Allah. Aku berjanji. Aku berjanji. Selama satu minggu ini, untuk tidak berbicara dengan yang tidak ada faedahnya. Termasuk daripada kebagusan seorang muslim adalah dia tidak berbicara dengan yang tidak ada. Harus mengucapkan demikian ya. Jadi itu dengan al-surga. Kalau seumpama Kami berbicara dengan yang tidak ada faedahnya sebagai konsekuensinya, kami akan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Nah, gitu. Itu setan marah sekarang. Kurang ajar tuh Ustaz tuh. Biarin dibilang kurang ajar, biarin, yang penting Allah ridho kepada kita. Siapa takut sama setan? Ada takut sama setan? Siapa dari setan? Kita nggak takut sama setan. Ngomong kita terus. Mujahadah itu seperti itu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa sama itu sudah marah, marah. Akhirnya dia nggak sanggup lapor sama atasan. Kita nggak sanggup. Ya sudah, cari yang lebih baik daripada kamu. Atasan lainnya. Masuk atasan. Tapi kepada iblis. Mau nggak yang mengganggu kalian iblis? Siap. Kenapa? Kalau mengganggu iblis itu berarti wali yang tinggi. Itu. Apa mau yang kelas-kelas teri? Nah, kita boleh STJPR. STJPR itu bukan kelas teri, tapi kelas K. Bahkan kelas U sudah di atas. Nah, terus yang sumpah kedua dan ketiga yang sumpah kedua itu adalah ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatallahu alaihi sakinah baban min abwabil faqr. Seseorang tidak membuka kesempatan untuk minta-minta kepada orang lain, untuk pribadi ya, bukan untuk agama, kecuali pasti Allah akan membukakan untuknya pintu kemiskinan sebanyak 70 pintu kemiskinan. Dan yang ketiga adalah manaqasa malu min sadaqah bal yazdad bal yazdad. Ia akan berkurang yang namanya harta itu dengan disedekahkan, bahkan bertambah dan bahkan bertambah. Nah, itulah yang kita dapatkan daripada kitab Al-Manhajus Salafi. Sudah selesai. Aktivitas-aktivitas lainnya yang harus dilaksanakan. Jadi cukup sampai sini. Insyaallah besok kita akan ketemu lagi untuk membaca khatamannya. Ada yang kumpulkan duit? Jadi yang mampu, ayo sedekah sama-sama. Tapi yang tidak mampu, tidak usah, cukup berdoa aja. Nanti aja membagikannya. Ya. Al-Fatihahnya. Allahumma ya Allah, maqbulin indak minal ladzina.